wa mahmudun fi kulliyati tibbi wa ibrahimu fi kulliyati syari'ati wa yusufu fi kulliyati tijarati man zalikal fata alladhi fi sayyaratikum huwa zamili min aina huwa huwa min inkaltarra masmuhu ismuhu Williamu amuslimun huwa la huwa nasraniyun abuhu ustadi ismuhu dukturu al-idwardu yahdihimallahu ilal islami yahdihimallahu ilal islami azahabtum ilal mustashfa liziyarati ammikumul yawma Naam zahabna. Baik. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pelajaran ke-14 ini banyak sekali ditemukan isim dhamir ya. Kata ganti yang bergabung dengan kata benda ya. Dengan kata benda juga dengan huruf ya. Dan kebanyakan di sini dengan kata benda. Ya. Nanti kita akan bisa ketahui dengan menerjemahkan. Ya. Jadi juga ada juga dikenalkan kata-kata ganti, kata-kata ya dhamir, kata ganti yang mukhatab, ya mukhatab. Ya ini yang diajak bicara. Baik, sebelum kita membaca artinya lebih jauh, antum ahi dari sebelah kanan. Ya, kemudian semuanya kebagian insya Allah satu orang satu baris ya dibaca ulang. Taib silakan satu orang satu baris. Oh ini satu baris cukup silakan tuh assalamualaikum nanti waalaikumsalam terus gitu jadi nanti kebagian semua. Ulangi lagi diulang lagi. Antum. Ya terus. Betul. Ya. Iya. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Iya, nahnu abduk. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Ya. Terus? Wa marhaban. Masih ini, masih panjang. Iya. Aina ammukum? Asy-syaikhu Asy-syaikhu Isa. Terus? Wa maridun. Iya. Wal ana fil mustafa. Iya. Mari lagi. Iya. Iya. Iya. Matuha. Betul. Aina baitukum? Mul. Baitukum dunia. Jadid. Iya. Aina baitukumul jadidu? Terus du baitun al-jadidu qaribun min al-matari terus antum fi madrasati tsaniyati bagus terus bil jami'ati jimnya yang panjang bil jami'ati nahnu bil jami'ati. Nah gitu. Hah? Iya. Iya. Bagus. Iya, sayyaratikum. Ada tasydid di situ. Nah gitu. Betul.